Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat wa ala alihi wa ashabihi ila yawmil muhasabat anis sayyiat wal hasanat. Saudara-saudara, dengan bahagianya dan sejahteranya di mana saja kini saudara berada yang dapat menangkap siarannya. Akhir-akhir ini assalamualaikum hampir-hampir saja kurang dapat pasaran karena beberapa orang yang mengaku dirinya orang Islam Muslim tidak begitu menyukai assalamualaikum karena kurang paham apa artinya assalamualaikum warahmatullahi itu, sehingga tidak mau ia memberi salam. Saudara, sedikit assalam biar kita tahu. Assalam ini nama Tuhan. Assalam al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Itu satu dari 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhala jannah. Nabi berkata dalam hadisnya, Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha man hafizaha wa amila biha dakhala jannah. Orang yang hafatnya, memeliharanya, mengamalkannya, orang itu masuk surga. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dari 99 namanya assalam. Assalam ini satu kehormatan yang mulia sekali yang Allah Ta'ala berikan. Nabi kita perintah absus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dalam hadis Muslim, hamburkan assalamualaikum itu atas orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Bahkan bukan saja banyak, biar satu orang di depan kita, kita lalu lintas berjumpa, layak kita ucapkan assalamualaikum. Salam ini damai, sejahtera, saudara. Kita tanda dengan assalam. Alaikum. Ala ini maknanya ma'ah. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Karena harful jar yanubu ba'duhu ba'dan. Jadi ada yang pi maknanya ba, ada yang ba maknanya pi, ada yang ba maknanya min, ada yang min maknanya ba. Itu biasa dalam kaidah ilmu nahwu, harful jar yanubu ba'duhu ba'dan. Jadi saudara, assalamualaikum ini alanya maknanya ma'ah. Assalamualaikum, assalam serta kamu. Assalam yang namanya nama Allah itu assalam, sejahtera. Dan assalam damai di atas kamu. Jadi atas kamu maknanya serta kamu. Jadi ala maknanya ma'ah. Jadi salam serta kamu, sejahtera di atas kamu. Wa'alaikumussalam wa ma'akum assalam, serta kamu juga assalam lagi. Apa ada satu kehormatan yang lebih daripada ini? Nama Allah kita sebut assalamualaikum, harus gembira. Pulang dari mana-mana rumah kita assalamualaikum, biar istri kita di dalamnya jawab. Kalau gak ada orang kita lihat, boleh memberi salam. Malaikat juga jawab salam kita. Jangan kita katakan, saudara, kita sebagai seorang muslim, kita katakan itu bukan kebudayaan kita. Bukan kita punya, assalamualaikum, itu Arab yang punya. Bukan, saudara. Jadi saya sebagai mubalir, saya sampaikan apa yang saya rasa perlu. Assalamualaikum, maknanya Allah ma'akum. Waalaikumsalam, ma'akum Allah. Tidak ada lagi yang lebih. Serta kita angkat tangan kita. Yang kanan, bukan yang kiri. Angkat. Kita angkat dia di atas kepala kita. Dan memang nama Allah tinggi di atas. Kita angkat. Orang lain turun ke bawah. Dia naik ke atas, saudara. Lihat. Yang lain, hormatnya turun. Kita naik ke atas. Dari bawah ke atas. Kenapa al-Islam memang ya'lu? Memang tinggi, saudara. Itu memberi isyarat kepada orang yang di hadapan kita bahwa al-Islam itu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Jadi assalamualaikum. Nama Tuhan assalam. Saudara, ini bukan di sini saja assalam terkenal. Besok di surga ada namanya surga, namanya Darussalam. Jadi bukan untuk di dunia saja assalam ini. Namanya Darussalam. Bukan hanya nama surga, saudara. Juga waktu mau masuk, disilakan untuk masuk surga. Salamun alaikum tibtum tadkhuluha khalidin. Silakan masuk surga dengan salam, saudara. Enggak mau tuh kita disuruh masuk surga dengan assalam. Dan kita katakan assalam ini asing. Tidak kita mau ucapkan assalamualaikum. Di samping assalamualaikum masuk surga dengan assalam, di dalamnya selalu assalam disebut, tidak ada putusnya. Allah berfirman dalam Quran, tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyyatuhum ay tahiyyatu ahli jannah fil jannah. Tahiyah, hormat satu sama lain orang surga, yaitu assalam. Bertemu temannya assalam, temu temannya assalam, temu temannya assalam. Tidak ada putus-putus. Tahiyyatuhum biha ay fil jannah. Salam. Ini, saudara, tidakkah kita senang mendengar assalam, saudara? Jangan kita katakan sebagai seorang muslim, kecuali saudara udah bukan muslim, tidak apa-apa. Kalau saudara muslim, lu kayak Arab aja, memberi salam dulu. Janganlah, saudara. Ini assalamualaikum bukannya Arab yang punya. Orang yang beragama Islam yang punya. Jadi kalau saya mau panjangkan, ini panjang sekali, tidak memakan waktu yang banyak. Jadi cukup orang yang normal pikirannya, tahu bahwa assalam ini satu tahiyah yang Allah Ta'ala kasih. Nabi, saudara, kalau bertemu kepada sahabatnya, biar yang paling rendah, adna rajulin min ashabin Nabi, Nabi memberi salam paling dulu, yang paling bawah. Assalamualaikum. Enggak keburu orang lain memberi salam, Nabi lebih dulu memberi salam, biar sama sahabat yang paling rendah. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Man laqiyahu itu umum. Bukannya sahabat Abu Bakar aja yang mulia, Umar, Utsman. Biar budak juga, man juga. Jadi Nabi kalau bertemu orang, dia paling dulu memberi salam, assalamualaikum. Tidak memperhitungkan gengsi. Boleh jadi ada orang lain gak mau memberi salam sama orang yang lebih muda. Kenapa? Mau pertahankan gengsi. Ini pakai akhirat, gak pakai gengsi-gengsian. Ini urusan dunia. Boleh gengsi-gengsian karena takut turun. Gak jadi turun kalau kita lebih dulu memberi salam, assalamualaikum, biar dia lebih rendah sama kita. Kenapa Nabi? Apakah ada yang lebih mulia daripada Nabi? Dan Nabi paling dulu memberi salam orang lain, gak keburu memberi salam. Nabi yang paling dulu mengucapkan assalamualaikum, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dia memulai apabila orang ia dijumpai dengan assalam. Masya Allah, begitu akhlaknya Nabi. Apa gengsi yang kita perlukan? Apa akhlaknya Nabi yang kita disuruh itu, yang jadi uswatun hasanatun, yang menjadi teladan yang paling baik bagi pribadi Nabi kita Muhammad dari af'alnya dan akwalnya? Maka saudara, jangan mempertahankan gengsi-gengsian lagi. Buat apa gua beri salam sama dia luaran? Jadi kok belagak dia katanya, anak baru berapa hari, nyaknya kawin juga gua yang ngarak. Nyak kita dibawa-bawa, saudara, kata orang Jakarta. Sekarang jangan pakai gengsi-gengsian, saudara. Nanti gengsi kita di sana di akhirat. Al-fakhar hulak mahuwa huna. Kebanggaan bukannya di sini, di sana. Kalau besok bisa nyebrang di mana sirat, jembatan yang terbentang di atas tengah-tengah neraka jahanam, kita nyebrang, minum air telaga Haudi Kautsar, masuk ke dalam syurga. Wasiqal ladina tagau ila jannati zumara, berombongan-rombongan mutagabidin al-ayadi, jingkrat-jingkratan masuk syurga. Begitu nikmat di belakang Nabi, di sana baru bangga. Al-fakhar hunak, al-fakhar hunak, al-fakhar hunak, bukan huna, hunak, saudara. Maka mari, supaya huna di sini kita bawa hunak di sana, saudara. Dan kita tetap di atas sirat yang hak, jalan yang hak ini. Kalau benar di sini, benar di sana nanti kaki kita. Katanya innamal masyu ala surat huna, faman istaqama ani syariah huna sabata qadamahu huna, wa man waja ani syariati huna zalla qadamahu huna. Saya pernah baca dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani perkataan ini, saudara. Sesungguhnya percobaan jalan sirat dari sekarang. Orang jalan sirat itu dari sekarang. Orang yang tetap di atas jembatan yang hak, artinya syariatil ghurra, syariat Nabi yang benar diikuti, akan tetap dipunyai kakinya di sana. Faman istaqama anis syariati huna sabata qadamahu huna. Siapa yang tetap jalankan syariat yang diatur oleh Nabi Muhammad, dia jalankan, akan tetap dipunya kaki berjembat di atas jembatan sirat yang dibawanya neraka jahanam. Wa man waja anis syariatihina, orang yang nyeleweng dari syariat, keluar dari ril dia, dari syariatil ghurra yang diatur oleh Nabi, kurang senang dia, dia bikin sendiri. Syariat-syariat itu dibuat-buat sendiri, tergelincir dari syariat yang diatur oleh Nabi, syariatil ghurra namanya, yang layaliha kana hariha. Apabila tergelincir jalan syariat di sini, zalla qadamahu huna, niscaya tergelincir kakinya di sana, saudara-saudara. Di mana? Di jembatan sirat yang dibawanya neraka jahannam. Na'udzubillah. Mari saudara, dari sekarang kita berjembat, meniti di atas syariatil ghurra yang sudah diatur oleh Nabi kita Muhammad, dusturnya Al-Quranul Azim, Al-Mu'jizatul Khalidah, mu'jizat yang kekal, yang tidak ada perubahan di dalamnya sedikit pun, tidak ada disesuaikan ini, disesuaikan itu, tidak berubah dari mulai diturunkan sampai saat ini, dan sampai saat akan datang, sampai hari kiamat, diangkat dipunya tulisannya, tinggal kertas belaka, tidak bisa dirubah satu kalimah pun daripada yang demikian. Tuhan berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami jamin daripada tahrif dan daripada tabdil tidak akan terjadi, saudara. Tidak ada tangan kotor campur menulis di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Saudara, berbicara tentang Al-Quranul Karim yang tidak ada batil, layatil batil, yang kitabullahil haq, Al-Mubin, Kitab Karim, Kitab yaitulah Allah yang mempunyainya, yang diturunkan atas Nabi-Nya Muhammad. Dan sekarang kita baca kitab Allah itu, maka saudara, mari kita pelajari. Tidakkah kita kepingin dan mengingini mendapat pahala yang besar? Naam, kalau orang tanya, ya. Baca Quran. Man qara'a kitab Allah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Hadis yang berulang kali kita dengar, tapi manis. Wa matakarara ahla. Siapa orang baca kitab Allah, Al-Quran, maka baginya mendapat pahala. Satu kalimat itu satu kebajikan. Tidak aku kata alif lam mim satu harf, alif satu harf, lam satu harf, mim satu harf, alif lam mim tiga huruf, 30 kebajikan daripada Allah Ta'ala. Satu harf satu hasanah, satu hasanah dilipat ganda pahalanya jadi 10. Jadi alif lam mim tiga harf, 30 kebajikan. Coba baca sampai wa ulaika humul muflihun, berapa puluh ribu hasanah kita dapat dari Allah Ta'ala. Itu pahalanya. Belum lagi yang lain lagi, belum lagi itu Quran besok berikan syafaat kepada kita. Aksiru min tilawatil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nabi bersabda, biar banyak baca Quran, biar rajin baca Quran. Di samping baca Quran, baca Quran, saudara. Jangan baca Quran melulu. Quran kita enggak baca, kitab Allah. Dan bakal ditanya dalam kubur, wa ma imamuka. Di dalam dunia kita enggak kenal Quran. Ini kan saudara-saudara sekalian, bisa kita pikirin. Kata orang Jakarta, coba kita pikirin, biar panjang pikiran kita. Dan kita bakal ditanya nih Quran, dan pahalanya begitu besar. Belum tentu baca yang lembaran yang lebar ada pahalanya, belum tentu. Tapi kalau Quran, apalagi orang yang baca, bacanya ya tak sebut hurufnya susah bacanya, masih kepengen baca Quran, dikasih dua pahala deh. Pahala capek mau sebut huruf gak bisa kena, dan pahalanya dia baca Quran, pahalanya dua dikasih. Biarin dia bacanya ya tak, dia punya lidahnya tidak pasif, masih mendapat pahala. Apalagi kalau dia belajar Quran, sekarang tidak dapat baca Quran, dia belajar. Yang belajar tuh jadi baik dan sebaik-baik orang. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis Bukhari. Berulang kali kita dengar khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik kamu yang belajar dan yang mengajar Quran. Kan Nabi punya sabda, saudara. Kan kita yang mesti pakai yang junjung, yang paling baik. Kamu yang belajar dan mengajar Quran sama kebaikannya itu dipandang oleh Allah. Tapi sayang, 1 juta kali sayang, hadis yang singkat ini yang begitu menarik tapi tidak dapat pasaran, hampir saja tidak dapat pasaran lagi. Udah sedikit pasarannya. Kalau ini dapat pasaran, orang mukminah, orang muslimah tidak ada yang anaknya tidak belajar Quran. Tidak ada. Kalau ini hadis dapat tempat. Dan enggak ada seorang bapak muslim, ibu muslimah enggak baca Quran, enggak ada. kalau dapat tempat ini, Nabi katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang paling baik kamu yang belajar dan mengajar Quran. Man arada ayyunaji rabbahu falyaqra'il Quran, orang yang mau dialog kepada Tuhan, memunajat dia kepada Tuhan, mengomong dia kepada Tuhan, menyampaikan keperluannya dia kepada Tuhan, maka dia baca Quran. Allah Ta'ala kasih afdhalu ma utisaili. Hadis Qudsi berkata, orang yang baca Quran enggak keburu minta apa-apa kepada aku, aku beri lebih daripada orang yang minta. Begitu saudara. Tapi sayang saudara, Quran mahjuro, Quran gloget di pare-pare, enggak ditole-tole saudara, kita enggak lihat-lihat Quran. Itu Quran besok di hari kiamat yang begitu, dia dakwah kepada Tuhan, ya Rabb, aku ditinggalkan mahjuro, tidak pernah dikebet, tidak pernah dibaca. Orang yang tinggalnya aku ini tidak membaca Quran, akan dituntut besok di hari kiamat. Itu Quran berbicara ke hadapan Tuhan bahwa dia dihajar, dipisahkan, dijauhkan, mahjur dia saudara. Itu dia akan ngadu pada Tuhan yang demikian. Dan orang yang baca dia, dia syafaatkan. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran besok memberikan syafaat di hari kiamat. Itu puasa ngomong, berbicara di hadapan Tuhan, menjelma menjadi makhluk. Ya guru siamu ay rabbi mana tuhut ta'ama wa syahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Aku tegah dia makan minum dan syahwat di waktu siang, orang ini diberikan syafaat, ampuni dosanya, masukkan syurga. Wa yaqulu al-Qur'anu mana tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Itu Quran ngomong di hadapan Tuhan, jadikan saksi. Kita lagi diperiksa kepada Tuhan, maka Quran bantu perkara kita. Dia katakan, ya Rab, aku tegah dia dari tidur, malam dia baca aku, dia cinta kepada aku. Mana tuhun nauma billaili, dia mundurin tidurnya, dia baca aku. Maka syafaatkanlah orang ini, ampunin dosanya, aku mau bawa dia ke syurga. Fayashfa'ani, maka keduanya memberi syafaat, puasa dan Quran. Masakah orang yang mau berikan syafaat kita gak kenalin dalam sekarang? Ada orang yang ditolong, orang yang dia gak kenal, mau syafaatkan, mau tolong, perkaranya gak ada saudara. Udah kita kenal baru kita cinta sama dia. Karena gak cinta, lantaran tidak kenal, mari kita berkenalan saudara kepada Quran. Saudara, ramai sekarang mulai lagi bercerita orang abad ke-15. Katanya abad kebangkitan umat Islam. Mudah-mudahan aja saudara-saudara sekalian, kita bangkit, sadar kita, sudah cukup kita jauh ke belakang dari orang lain. Mari saudara, kita sejajar, bahkan lebih maju dari orang lain. Jadi imam, tidak jadi makmum terus-menerus. Kemana sekarang kita jalan? Kembali kepada Quran. Kalau mau mulia, kembali. Tiap rumah orang Muslim ada Quran. Tiap rumah orang Muslim anaknya baca Quran, istrinya baca Quran, dia baca Quran. Di samping baca buku apa aja baca, Quran apa aja baca Quran. Boleh langganan berapa macam boleh. Di samping itu baca Quran. Kalau kita Muslim, memang Muslim yang diperintah untuk percaya kitabnya. Orang Muslim sifatnya diantaranya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sifatnya orang mukmin alladzina yu'minuna, mereka itu beriman bima unzila ilaika, dengan Quran yang diturunkan kepada engkau. Kita percaya kepada Quran, bukannya tibang. Tibang percaya, enggak pernah baca, enggak pernah belajar, enggak pernah angkat Quran. Saudara, mau bukti sesuatu, apa artinya cinta? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada yang dia cintai, dia turut. Orang yang sayang sama istrinya, istrinya kata, kak, gak betah di sini, pindah aja pak, lain kampung, sana enak kali sana. Mau dia pindah, walaupun berapa berabenya pindah. Kenapa? Karena istri kita yang kita cinta minta pindah daripada ini tempat. Saudara, Quran perintah kita yang enak kita mau, yang gak enak kita gak mau. Kita percaya sebagian, yang sebagian gak percaya. Tuhan khitab kepada orang Yahudi, apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'din? Apakah kamu percaya sebagian yang ditulis di mana kitab dan engkau ingkari yang sebagian? Fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya. Saudara, jadi dengan demikian, saudara-saudara, buktinya orang yang beriman, yu'minu bil ghaibi, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman dengan yang gaib, percaya syurga, neraka, hisab, munkar wa nakir, azab segala apa, wa yuqimuna sholah, mereka mendirikan sembahyang, wa mimma razaqnahum yunfiqun, diinfak hartanya yang Allah kasih padanya di jalan kebajikan, dan dia percaya lagi yu'minu bima unzila ilaika, dia beriman yang diturunkan kitab kepada engkau, maka saudara-saudara sekalian, ini orang yang beriman. Jadi saudara-saudara, kembali kita abad ke-15 ini, kembali kita belajar Al-Quran supaya jangan ada yang buta huruf Quran. Kalau buta huruf Latin menghambat kemajuan negara, dibantras oleh pemerintah, diadakan PBHA, pembantrasan buta huruf di mana-mana. Jangan nampi buta huruf Latin. Buta huruf agama enggak bisa baca Quran, menghambat menterengnya agama Islam yang mulia, yang hak ini. Mari saudara kita pelajarkan, keluar kita minadzulumat ila nur, dari gelap kepada terang. Sekarang ini abad ke-15. Mari kita tandai titik tolak kita dengan Al-Quran, kitab Allah yang memberikan petunjuk, hudan lil muttaqin. Begitu kita buka, hudan lil muttaqin, ay hadin lil muttaqin. Quran itu memberi petunjuk bagi orang yang takwa, saudara-saudara sekalian, pada Allah. Ini jalan yang selamat. Kembali saudara, adakan pengendalian kita sekarang. Jangan lama lagi, sekarang saudara. Pada waktu sekarang ini, umat, mari kita ini lihat dunia begini keadaannya. Dunia yang kita dengar yang membuat perang-perangan yang begitu hebat, berapa besar rongkosnya, berapa banyak kerusakannya, membuat perang-perangan yang beratusan ribu tentaranya dengan tentara yang komplit, macam darat, laut, udara. Dia bikin. Buka si tonjok. Satu masakan itu akan meledak. Apa yang di sekarang dicoba-coba nanti benar-benar. Bagaimana kalau benar-benar? Bagaimana keadaannya perang? Dan belum lagi kita dengar azab dari Allah, peringatan semua. Semua ini peringatan daripada Allah. Air naik ke kampung, air naik ke kota. Ini saudara-saudara sekalian, ibratan, tadzkiratan, supaya kita kembali kepada Allah. Ada air, kali bagi air. Biasa kali menampung air. Nah dia bagi air, masuk ke kampung, masuk ke rumah yang 2 meter, yang 3 meter. Berapa banyak korban harta, berapa banyak korban jiwa, berapa banyak korban binatang. Itu gak putusnya. Kita dengar, kita baca berita luar negeri diumumkan yang demikian, saudara. Ini jangan bilang timbang dengar saja. Mana yang boleh ke lain negeri naik, dan di sini juga bisa. Maka dengannya demikian, sama saja alamnya Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala kasih peringatan. Mari kita kembali kepada Allah. Jadi, saudara, kita kembali kepada Allah, yaitu kepada Quran. Pelajari. Saudara, saya mengingini Al-Fagir ilallah Abdullah Yafi'i dari Asyafiyah. Langgar-langgar masjid-masjid, surau-surau, rumah-rumah, mari belajar Al-Quran. Halakoh-halakoh, bikin bundaran-bundaran belajar baca Al-Quran. Ini yang belum kenal, ini yang udah kenal huruf, ini yang belum kenal tajwidnya, diajar. Kembali kita, satu minggu dua kali jangan banyak, cukup. Yang lain buat keperluan yang lain boleh. Satu minggu dua kali, satu jam setengah atau satu jam cukup. Insya Allah dalam masa yang tidak lama kita dapat baca. Asal berkemauan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kita yang kecil-kecil, yang kalau malam keluyuran di atas, di sana kemari, naik truk, lompat sana, lompat sini, jalan sana, lari sana, lari sini, stop di rumah kita. Pasangin lampu, ayo duduk, belajar. Ini bapak dan ibu mesti begitu. Anaknya sudah bisa nulis, perlu. Anak kita bisa nulis, jangan kita gak bisa nulis. Kita diperintah untuk baca, untuk tulis, saudara. Maka kita pelajari anak kita itu orang juga. Meskipun bapaknya sudah tidak ada. Kesian bapaknya yang udah mati, anaknya lunta-lunta. Maka mari belajar. Maka mudah-mudahan selama kita belajar, kekurangan-kekurangan kita diterima saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pidato ini untuk menyampaikan, yaitu cita-cita hati saya kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya ingin suara Quran itu keluar dari rumah gedong, rumah petak, rumah biasa. Muslim orangnya pantas keluar suara Quran dari itu. Pantas anaknya duduk membaca Quran ba'dal maghrib, saudara. Itu yang saya kini. Di mana-mana kampung saya, mari. Mari belajar Quran. Mari, saudara. Yang mengajar dan yang belajar, ialah yang jadi sebaik-baik manusia, yang dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik yang belajar dan yang mengajar Quran. Inilah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan insya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan keberkahan daripada yang ini. Allahumma bihaqqi al-fatihah, wa bisirri al-fatihah, wa bikaramati al-fatihah, wa bijahi al-fatihah, yassir lana umurana, ma'arrahati liqlubina wa abdainina, wassalamah wal-afiyah fi dinina wa dunyana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت علينا فبارك وكما باركت فلا تسلب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.